no direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. In every situation in heaven, yeah. Whoa, whoa, you, whoa. No sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. If you wanna savor every moment, slowly, slowly. Yeah. rasa orang kumpul dengan semua irama menjadi aspirasi baru. Kita coba membuat satu nada bersama penuh warna ikut irama. Kita tetap berkarya dengan musik yang ada walaupun genre kita berbeda. Irama, ibas jaga harus kita saudara.